السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada suri tauladan kita, Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik. Kita telah sampai kepada perkataan muallif rahimahullahu ta'ala, di mana beliau berkata, wa idza lam ya'rif lisanal khasmi, dan jika seorang qadhi, seorang hakim, tidak memahami bahasa orang yang bersengketa, bahasa orang yang berselisih, raja'a fihi ila adlin yu'raf, maka dia harus merujuk di dalam permasalahan tersebut kepada orang yang adil, yang dia kenal atau yang dikenal. Artinya cari di negeri tersebut siapa yang bisa berbahasa dengan bahasa orang yang berselisih tersebut. Entah itu bahasa Inggris misalnya, atau mungkin bahasa Afrika, atau bahasa negara-negara Eropa yang sangat banyak bahasanya. Ya, maka dia memanggil orang yang adil, yang mana dia mampu berbahasa dengan bahasa orang yang berselisih. Bisyartin, tapi dengan syarat. Ayyakuna adadan yathbutu bihi dhalikal haq. Bahwa orang yang dia minta tolong untuk menerjemahkan kalimat-kalimat tersebut, jumlahnya haruslah sesuai dengan jumlah yang dengannya bisa kita tetapkan hak atas seseorang. Dalam arti bahwa dalam perselisihan tentunya membutuhkan yang namanya saksi. Dan jumlah saksi itu berbeda-beda tergantung kasus, ya. Oleh karenanya Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, maksud dari ucapan beliau, yushtarotu ayyakuna al-mutarjimuna adadan hasba naw'id da'wa. Penerjemahnya haruslah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan dalam kasus yang akan diselesaikan. Misalnya kata beliau, fa in kanat qadiyah maliyah ushturita rajulani aw rajulun wa imra'atani yutarjimun. Disyaratkan kalau dalam permasalahan-permasalahan yang terkait dengan harta, disyaratkan harus ada dua orang laki-laki yang menjadi penerjemahnya, atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan sebagai penerjemah. Jadi sesuai, penerjemah itu sesuai dengan kasus yang sedang diselesaikan. Wa in kanat zawajan aw haddan ghaira az-zina ushturita rajulani yutarjimani. Tapi kalau permasalahannya misalnya adalah permasalahan tentang pernikahan, pernikahan itu kan saksinya minimal dua orang, sudah kita bahas. Rasulullah bersabda, la nikaha illa biwali wa syahidai adlin. Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Maka nanti yang menerjemahkan bahasanya adalah dua orang. Ya. Lalu dikatakan di sini, wa idza hakama bi syai'in, apabila seorang qadhi, seorang hakim memutuskan satu perkara, fa wajada an-nass awil ijma'a awil qiyas al-jaliya bi khilafihi naqadahu. Apabila seorang hakim memutuskan satu perkara, lalu dia mendapatkan nas, mendapatkan dalil, baik Quran atau hadis, atau mendapatkan ijma, atau mendapatkan satu kias yang jali, kias, kias yang jali, ya, ya contohnya kias yang jali, Allah berfirman, fala taqul lahuma uff, jangan kalian mengucapkan ah. Kias jalinya, kalau mengucapkan ah saja tidak boleh, apalagi memukul, itu namanya kias jali atau kias aulawi, ya kias jali. Jadi kata beliau, apabila seorang hakim memutuskan satu perkara, lalu setelah itu dia mendapatkan ada ayat Quran atau hadis atau ijma atau kias, ya bikhilafihi, yang menyelisihi keputusan yang dia buat, naqadahu, maka dia harus membatalkan keputusan tersebut. Lianna, dijelaskan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, lianna hukmahu kana binaan al-ijtihadin, karena hukum yang dia putuskan atas dasar ijtihad, dan ijtihad itu sifatnya zon, sedangkan misalnya ijma atau kias jali atau dalil Quran yang muhkam yang jelas maknanya itu bersifat qat'i. Maka yang zanni, yang sifatnya prasangka, dibatalkan ketika datang yang sifatnya qat'i atau yakin. Wala tasihhu ad-da'wa illa min mutlaqi at-tasarruf, dan tidak sah dakwa, yaitu gugatan atau tuntutan. Di kita sudah dipakai ya dakwa itu, terdakwa, terdakwa, ya terdakwa, ada tersangka, kemudian tertuduh, lalu berubah lagi jadi terdakwa, lalu nanti terponis, diponis sekian tahun. Jadi ketika baru ditangkap dia tersangka, setelah itu tertuduh, lalu terdakwa, lalu terponis. Orang yang diponis entah 10 tahun atau 5 tahun dan lain sebagainya. Tidak sah dakwaan atau gugatan illa min mutlaqi tasarruf, kecuali atas orang yang mutlak at-tasarruf. Ini sering muncul ketika kita dulu membahas tentang bab jual beli. Mutlak at-tasarruf, yaitu orang-orang yang memang Seandainya dia memenangkan kasus tersebut, dia bisa menggunakan harta tersebut. Mutlak tasarruf. Dia haruslah orang yang baligh, dia berakal, dia adalah bukan orang yang diboikot, dia bukan orang yang apa? Sebagaimana kita bahas definisi mutlak at-tasarruf di pertemuan yang lain, di pertemuan sebelum. Dikatakan di sini, kata Profesor Dr. Mustafa Deep, yang dimaksud dengan mutlak at-tasarruf, alladhi lahu an yatasarrafa fil mud'a idha hakama lahu bihi, yaitu orang yang bisa melakukan tasarruf. Tasarruf, dia bisa melakukan apa namanya kegiatan terkait dengan sesuatu yang dia gugat atau dia tuduh, kalau seandainya kelak itu akan dihukumi menjadi hak dia. Misalnya dia mempermasalahkan sebidang tanah, lalu dia gugat seseorang, ya. Apa itu mutlak tasarruf? Mutlak tasarruf adalah yang nanti bisa melakukan kegiatan terkait dengan tanah. Entah itu dijual tanahnya atau disewakan tanahnya. Kalau dia bisa melakukan itu seandainya dia nanti memenangkan kasus tersebut, itulah yang kita sebut dengan mutlak at-tasarruf. Wala tasihu da'wal majhul illa fi masail minha al-wasiyah. Tidak boleh mendakwa, ya, mendakwa apa namanya, menggugat atau mengajukan gugatan ke pengadilan terkait dengan perkara-perkara yang masih majhul, yang masih belum jelas, ya, tidak boleh. Wala tasih, tidak sah dakwa itu tuntutan, al-majhul, atas sesuatu yang belum jelas, illa fi masail, kecuali dalam beberapa permasalahan, semisal wasiat. Seseorang misalnya menggugat ahli waris terkait dengan wasiat, bahwa ayah kalian telah memberikan saya wasiat misalnya, tapi tidak disebutkan wasiatnya apa. Apakah hakim bisa menerima gugatan itu? Bisa. Ya, dikatakan di sini, kama lawidda'a insanun alal warathah. Misal ada seseorang menggugat ahli waris, annal warith awsalahu, bahwa orang yang mewariskan harta telah berwasiat untuknya, dan dia tidak menjelaskan apa yang diwasiatkan, maka dalam kondisi itu tuntutannya bisa diterima oleh pengadilan. Artinya diterima bukan berarti dimenangkan. Diterima sebagai kasus, walaupun nanti isi wasiatnya bukan syarat harus disebutkan. Dia hanya menggugat bahwasanya ahli waris tidak menunaikan wasiat yang telah dituliskan misalnya atau telah diberikan oleh orang yang memberikan warisan, entah itu orang tua mereka, ayah atau ibu, dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin saja bisa diterima di dalam peradilan. Fa in idda'a daynan dzakara al-jinsa wal qadra was sifah. Apabila dia mengklaim hutang, maka dia harus menyebutkan jenisnya, dia harus menyebutkan kadarnya, dan dia harus menyebutkan sifatnya. Yang dimaksud dengan jenis, misalnya Anda hutang piutangnya dengan apa? Dinar atau dirham, emas atau perak. Yang dimaksud dengan kadar, ya jelas, apakah 100, 200, 1000, 2000, itu kadar. Adapun sifat, ya, sifat ya terkadang kaitan dengan misalnya beras. Beras itu dia punya hutang beras ke saya. Ya, dan kadang harus disebutkan sifatnya, beras apa? Beras Cianjur kah? Atau beras gunung kah? Atau beras merah kah? Harus jelas. Ya, jadi jumlahnya harus jenisnya jelas, kadarnya jelas, sifatnya jelas. Au ainan, atau sesuatu yang sifatnya benda yang terlihat, yumkinu ta'yinuha, yang mungkin untuk ditunjuk, maka ayyanaha, dia harus menunjukkannya. Ya, wa illa dzakara sifataha, atau dia cukup menyebutkan sifat-sifatnya. Fa in ankara al-mudda'a 'alaihi madda'ahu sahal jawabu, apabila orang yang digugat atau yang dituntut atau yang didakwa mengingkari dakwaan tersebut, sahal jawab, tentunya dia boleh menjawab. Orang yang tergugat ya boleh menjawab ya. Misalnya seseorang mengatakan ka'an li alaihi mi'atu dinarin, dinar ya, dia punya hutang ke saya 100 dinar, maka nanti yang digugat boleh mengatakan dia tidak, saya tidak punya hutang kepada dia, tinggalkan nanti ada bukti-bukti, ada sumpah dan lain sebagainya. Fa in kanal mudda'a bihi 'ainan fi yadin ahadihima fal qawlu qawluhu bi yaminihi, apabila barang yang dipermasalahkan ada di tangan salah seorang dari mereka, ada yang menuntut, ada yang dituntut, ada yang menggugat, ada yang tergugat. Yang dituntut itu kaitan dengan barang misalnya, kaitan dengan barang, dan ternyata barangnya itu terlihat ada di salah satu di antara mereka, ada di salah satu di antara mereka, taruhlah barang itu ada di mana? Di orang yang dituduh. Maka bagaimana cara menyelesaikannya? Tentunya orang yang menuduh harus mendatangkan bukti. Ya, harus mendatangkan bukti. Ya, kalau dia tidak bisa mendatangkan bukti, orang yang dituduh nanti tinggal bersumpah saja. Fa in kanal mudda'a bihi 'ainan, apabila satu barang yang dituntut itu fi yadi ahadihima, di tangan salah seorang di antara yang berselisih, fal qawlu qawluhu bi yaminihi, maka ucapan yang diambil adalah ucapan orang yang memegang barang tersebut dengan cara bersumpah. Yang tidak memegang barang, kalau tetap mengakui barang itu milik dia, ya tinggal nanti diminta bukti. Bukti-buktinya mana? Kan begitu. Fa in kana fi yadihima halafa, kalau ada di tangan mereka berdua, sepotong ada di penggugat, sepotong ada di tergugat, ada di tangan mereka berdua, halafa, keduanya diminta untuk bersumpah, ya, bersumpah bahwa ini bukan milik si fulan. Si fulan berkata hal yang sama, saya bersumpah ini bukan milik si fulan. Wa ja'ala bainahuma nisfaini, kemudian barang itu dibagi dua di antara mereka. Kalau sudah masing-masing bersumpah. Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Hakim dan lain sebagainya. Dari hadis Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya ada dua orang yang mengaku memiliki unta. Artinya ada satu unta diaku oleh dua orang. Maka mereka datang kepada Nabi, laisat liwahidin minhuma bayyinatun, dan keduanya tidak punya bukti. Faja'alahun Nabi bainahuma. Maka Nabi bagi dua itu untanya, karena dua-duanya enggak punya bukti dan dua-duanya bersumpah. Wa man lahu haqqun 'ala munkir falahu an ya'khudhahu min malihi bighairi idznih. Waman, barang siapa lahu, ya, waman lahu haqqun, barang siapa yang berhak atas satu barang atau satu hak, dia mendapatkan hak, artinya pengadilan memutuskan bahwa dia mendapatkan hak. Ala munkirin, atas seseorang yang mengingkari. Jadi seseorang menang dalam gugatan itu, sedangkan lawannya mengingkari. Tapi pengadilan sudah memutus dia yang benar. Falahu, maka orang yang memiliki hak itu, boleh an ya'khudahu, mengambil barang tersebut, min malihi, dari harta orang yang kalah tersebut, bighairi iznihi, tanpa izin dari lawannya tersebut. Walaupun kalau zaman sekarang ya biasanya itu negara ya, negara agar tidak berdampak buruk, biasanya negara yang melakukan sitaan. Artinya ketika pengadilan telah memutuskan ini adalah milik si fulan, lalu biasanya negara itu. Tapi kalau seandainya pun dia mengambilnya tanpa izin, karena dia sudah sah memiliki barang tersebut, dia bisa, karena memang itu sudah menjadi hak dia. Fa in kana muqirran fala. Tetapi kalau orang yang berselisih dengannya mengakui ini barang dia, maksudnya barang orang yang menggugat atau yang menuduh, maka tidak boleh mengambilnya tanpa izin. Karena dia sudah mengakui, ya dikatakan di sini, fala ya'khudhu haqqahu min malihi bighairi iznihi. Tidak boleh mengambil harta itu tanpa izin. Li'anna man 'alaihi al-haq lahu an yu'addihi min ayyi malin sya'a. Karena orang yang punya kewajiban untuk mengembalikan sejumlah harta itu, dia bisa mengambil dari harta yang mana saja selain daripada harta itu. Fala yalzam bimalin muayyanin. Ya, maka tidak bisa seenaknya saja sahibil haq, orang yang dimenangkan di pengadilan, ngambil bebas apa yang dia mau, enggak bisa. Boleh jadi orang yang kalah tersebut akan membayarnya dari harta yang lain selain daripada yang akan diambil tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Para pemirsa Niaga TV, kita sudah memasuki, kita telah menyelesaikan bab peradilan. Cukup panjang juga bab peradilan ini. Kita akan memasuki bab yang baru, judulnya persaksian. Kalau ada peradilan, tentunya ada persaksian, ada saksi di pengadilan. Bagaimana Islam memandang tentang saksi? Coba kita bacakan ya, karena masih ada waktu. Bab asy-syahadat, bab tentang persaksian-persaksian. Syahadat jamak daripada syahadah. Yang dimaksud dengan syahadah al-ibtila ala syai'in iyanan, melihat sesuatu secara langsung. Fahiya ikhbarun amma syuhid au ulim bilafzin khas. Maka dia adalah, kesaksian itu adalah berita, seseorang memberitakan sesuatu yang disaksikan atau diketahui dengan lapas tertentu. Adapun dalam definisi syariat, yang dimaksud dengan saksi adalah ikhbarul isbat. Ikhbarul isbat. Hak isbati haqqi li ghairihi ala ghairihi bilabzi khasid. Seseorang mengabarkan tentang hak untuk orang lain dari orang lain, hak untuk orang lain dari orang lain dengan lapas tertentu. Dan dalilnya bahwa dalam Islam ada yang namanya persaksian, surat An-Nisa ayat 135, Allah berfirman, kunu qawwamina bil qisti syuhada. Jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan ya sebagai saksi-saksi Allah di muka bumi. Ya, semakna dengan An-Nisa 135, Al-Maidah ayat yang ke-7. Lalu dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, tahammulaha wa ada'uha fardhu kifayatin. Tahammulaha wa ada'uha fardu kifayatin. Apa yang dimaksud dengan tahammulaha? Yang dimaksud dengan tahammulaha adalah bersaksi atas satu kejadian apabila diminta. Itu namanya tahammul. Tahammul. Dalam bahasa Arab, tahammul. Tahammul itu adalah seseorang bersaksi atas satu peristiwa idza tuliba ila dhalik. Kalau dia diminta, maka tahammul itu adalah persaksian. ya diminta bersaksi. Adapun yang dimaksud dengan ada'uha, an yudli bima indahu min ilmin anil qadiyati allati syahidaha au sami'aha hina yud'a ila dhalik. Yaitu, apa namanya, menyampaikannya, menyampaikan keterangan di apa di pengadilan. Nah, itu hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi, menjadi saksi, menerima menjadi saksi, kemudian bersaksi di pengadilan, itu sifatnya fardu kifayah. Artinya, kalau memang sudah ada yang melaksanakan, ya dia tidak ada keharusan menjadi saksi. Fa in lam yakun illa huwa ta'ayyana alaihi. Kalau memang saksinya tidak ada yang lain kecuali dia, maka wajib menjadi fardu ain. Ya, kenapa seperti itu? Tentunya agar jangan sampai ada hak yang tidak tertunaikan, tidak tersampaikan kepada yang berhak. Wala yajuzu an ya'khudha ujratan hina idzin. Maka dalam kondisi itu dia tidak boleh mengambil upah. Karena sesuatu yang sifatnya fardu wajib ya tidak diambil upah. Walaupun masalah ini adalah masalah yang diperdebatkan. Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi berpendapat bolehnya mengambil upah atas persaksian. Ya. Bisa saja. Kalau menurut Imam An-Nawawi. Lalu dikatakan di sini, fa in lam tata'ayyan falahul akh. Tetapi kalau tidak fardu ain, maka dia boleh mengambil upah. Jadi kalau penulis kitab ini Ibnu Naqib mengatakan sumpah itu wajib enggak ditunaikan. Dua kondisi. Kalau bersifat fardu kifayah, ya dia bisa saja mengambil upah dari bersaksi karena dia harus datang dan lain sebagainya. Tetapi kalau itu sifatnya fardu ain, tidak ada lagi yang menjadi saksi kecuali dia, ya tidak bisa mengambil upah. Karena sesuatu yang wajib memang tidak boleh diambil upah. Kita sholat, kita puasa, tidak ada upahnya. Wala tuqbal illa min hurrin mukallafin natikin mustaiqizin husnid diyanati zahiril muru'ati. Yang namanya persaksian itu tidaklah diterima kecuali dari orang yang merdeka. Itu satu, merdeka. Yang kedua, mukallaf, orang yang sudah balig dan berakal. Natiq, yang bisa berbicara. Mustaiqiz, apa itu mustaiqiz? Mustaiqiz itu orang yang bangun, ya. Yang dimaksud dengan orang yang bangun artinya dia bukan orang yang lalai. Ya, bukan orang yang lalai. Husnud diyanah, dia orang yang baik dalam menjalankan agama. Zahiril muru'ah, dia orang yang menjaga muru'ah, kehormatan. Ya, dia adalah orang yang berakhlak. Ya, muru'ah itu orang yang berakhlak. Fala tuqbal min mughaffilin, maka tidak diterima dari orang yang lalai. Tidak juga dari pelaku dosa besar. Tidak juga dari pelaku dosa kecil, tetapi terus menerus. Ya, orang yang terus menerus. Mudminin ala sagirah. Yaitu terus menerus melakukan dosa kecil. Terus menerus. Ya, dosa besar, ya setiap dosa yang diancam dengan ancaman yang keras. Baik itu neraka, laknat, dan lain sebagainya. Wala mimman lamuru atalahu. Dan juga tidak bisa diterima dari orang yang tidak punya muru'ah. Walaupun standar muru'ah ini ya mungkin akan terjadi perdebatan. Apa standar muru'ah? Kalau di sini dikatakan misalnya penyapu jalanan, ya tentunya berbeda. Zaman sekarang terhormat misalnya. Ya, di zaman itu mungkin ya berbeda realitanya, ya. Wa tuqbal syahadatul a'ma fi ma tahammala qabla al-'ama. Diterima persaksian orang yang buta atas apa yang dia ketahui sebelum dia mengalami kebutaan. Ya, misalnya sebelum dia buta, dia pernah melihat satu peristiwa atau mengetahui satu peristiwa, itu bisa dijadikan dasar. Wala tuqbal fi ma tahammalahu ba'dahu illa bistifadhah. Dan tidak diterima atas apa yang dia ketahui setelah mohon maaf matanya menjadi buta. Illa bil istifadah. Apa itu istifadah? Kecuali dalam hal yang memang diketahui oleh banyak manusia. Au an yuqal fi udhunihi syai'un, atau ada yang berbisik di telinga orang buta itu, maka ditangkaplah orang yang berbisik itu. Misalnya si orang buta berkata, si fulan bisik kepada saya katanya begini, begini, begini. Maka hakim berhak untuk memanggil orang yang berbisik tersebut, kemudian diminta persaksian. Lalu dikatakan, wala tuqbal syahadatu syakhsi liwaladihi wa walidihi. Tidak diterima persaksian seseorang atas anaknya atau orang tuanya. Iya, bagaimana? Bagaimana seorang ayah jadi saksi untuk anaknya atau sebaliknya? Ya, karena adanya hubungan kasih sayang, ya, ada hubungan cinta di antara mereka, itu maka menjadi tidak diperbolehkan. Lalu dikatakan di sini, wala syahadatu man yajurru li nafsihi naf'an. Tidak juga persaksian seseorang yang ingin mengambil manfaat untuk dirinya atau ingin menolak keburukan atas dirinya. Tidak boleh juga persaksian musuh atas musuhnya, dan tidak boleh juga persaksian seseorang ala fi'li nafsihi, atas perbuatan dirinya sendiri. Harus orang lain yang bersaksi. Fayuqbalu fil mali wa ma yuqsadu minhu mal kal bai' rajulani aw rajulun wa imra'atan aw syahidun ma'a yaminil mudda'i. Maka diterima di dalam kasus harta. Kalau kita istilahnya kasus apa itu? Perdata, ya. Ada pidana, ada perdata. Diterima di dalam masalah sengketa masalah harta, atau yang terkait dengan harta seperti jual beli. Dua orang saksi laki-laki, atau satu orang saksi laki-laki dan dua orang perempuan, atau satu orang saksi laki-laki dan sumpah dari orang yang menuduh. Wa ma la yuqsadu minhul mal kan nikah wal hudud. Ya, adapun sesuatu yang tidak dimaksudkan untuk mendapatkan harta kalau terjadi gugatan, contohnya pernikahan, maka tidak diterima kecuali dua orang saksi laki-laki. Wa la yuqbal fi zina wal liwat wa ityanil bahimati illa arba'ata dhukurin. Dan tidak diterima dalam kasus perzinahan atau dalam kasus homoseksual dibawa misalnya ke pengadilan, ya, atau kasus yang semisal dengannya, tidak diterima saksinya kecuali empat orang laki-laki. Wa yuqbal fi ma la yattali'u 'alaihi ar-rijalu kal wiladah rajulan. Dan diterima di dalam hal yang umumnya tidak bisa dilihat oleh laki-laki, seperti melahirkan, ya, misalnya berdebat tentang ini anak siapa, ya, masalah melahirkan, itu bisa saja diterima dua orang laki-laki sebagai saksi, atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, atau empat orang perempuan. Adapun di dalam kasus saksi untuk menetapkan tanggal 1 Ramadan, itu ada kehususan, itu boleh satu orang saksi, sebagaimana sudah dibahas di bab tentang masalah ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Alhamdulillah, para pemirsa Niaga TV, dengan ini kita sudah menyelesaikan pembahasan kitab Tanwirul Masalik. Cukup panjang pertemuan kita, lebih dari 300 pertemuan, ya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan istiqomah di dalam mencari ilmu. Artinya setelah 300 berapa ini pertemuan kita yang 350 lebih, ya. Artinya pertemuan yang akan datang kita membahas kitab yang lain. Ya, kita membahas kitab yang lain. Tentunya kita mendoakan muallif buku ini, ya, Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala, mudah-mudahan Allah menempatkan beliau di tempat yang baik. Ya Allah, muliakan beliau dan Allah kirimkan pahala dari ilmu yang kita dapatkan dari kitab ini kepada beliau, ya. Mudah-mudahan kita yang membacanya juga mendapatkan ilmu, mendapatkan keberkahan, ya, dan mudah-mudahan kita istiqomah dalam beribadah. Baik, apakah ada pertanyaan yang masuk? Boleh enggak kita kasar sesama umat Islam? Padahal saya kagak kasar. Boleh dalam agama kasar sesama umat Islam? Tidak boleh. Tidak boleh. Bagaimana? Dalam Islam itu sangat menjaga kehormatan. Islam sangat menjaga kehormatan kaum muslimin, ya. Nabi berkata, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa la yukrim apa kabirana wa la ya'rif." Atau kama qala Rasulullah, bukan bagian dariku orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil, memuliakan yang lebih tua, dan menempatkan ulama sesuai pada tempatnya. Dalam Islam diharamkan segala bentuk menyakiti seorang muslim. Jangankan kita bicara tentang kekerasan fisik. Dalam Islam dibahas panjang lebar kekerasan yang sifatnya apa, verbal, ya, bersifat lisan. Allah berfirman di surat Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin." Tidak boleh ada satu kaum laki-laki menghina, merendahkan kaum yang lain, karena yang dihina itu boleh jadi lebih baik daripada yang menghina. Begitupun kaum wanita, jangan mereka saling menghina di antara mereka. Jangan mereka saling memberikan gelar-gelar yang buruk di antara mereka. Dan mereka pun, Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu kathiran minazzan. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Inna ba'dazzanni ithm. Sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu. Jangan kalian bertajassus, mencari-cari kesalahan saudara kalian. Ya, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Dan jangan kalian menggibah satu dengan yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqaritumu. Ataukah kalian suka memakan bangkai saudara kalian? Ya, di hadis Nabi berkata, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Membunuh seorang muslim adalah kefasikan. Mencela seorang muslim adalah kefasikan, perbuatan orang fasik. Dan membunuhnya adalah kekafiran. Bahkan dalam hadis Nabi berkata, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sebenar-benarnya adalah yang orang Islam yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Jadi saya ingin menilai sejauh mana kebaikan Islam saya. Maka saya lihat sejauh mana orang celaka gara-gara lisan saya, dan apakah orang celaka gara-gara tangan saya. Jika iya, berarti ada hal yang harus dikoreksi. Allah alam bistam. Jika kita salah melakukan amal sunnah, adab seperti salah kaki masuk toilet, salah kaki memakai sendal, apakah kita boleh membaca istighfar? Tidak, ya, tidak ada yang salah. Artinya sesuatu yang sunnah dalam definisi agama, kalaupun ditinggalkan tidak sampai berdosa. Tidak sampai, kalaupun diselisihi tidak sampai berdosa. Ya, dan istighfar, ya silahkan memperbanyak istighfar. Tapi meninggalkan sunnah bukanlah satu dosa yang mengharuskan adanya apa, istighfar. Allah Allah. Sunnah dalam arti sunnah amal, ya. Seperti orang misalnya masuk kamar mandi harusnya kaki kiri dia, kaki kanan dulu. Tidak berdosa. Ya, Allah Allah. Mohon motivasinya untuk anak yang cita-citanya ingin menjadi seorang hakim, karena mengingat Imam Sufyan Ats-Tsauri yang selalu lari dari menjadi hakim. Iya, menjadi hakim tentunya bukanlah satu hal yang ringan, ya, tetapi dia bisa kita katakan sebagai pisau bermata dua istilahnya, ya. Kalau kita bisa menjalaninya ketika nanti Allah berikan amanah, kita menuntut ilmu dengan semangat, lalu Allah di kemudian hari misalnya menjadikan penanya sebagai hakim, ya, lalu dijalankan dengan penuh amanah, ya, maka itu besar pahalanya. Nabi berkata ada hakim itu ada tiga, satu di surga, dua di neraka. Kan begitu. Yang di surga, yang dia menghukumi dengan ilmu, maka dia di surga. Adapun yang di neraka, satu yang dia berilmu tapi menyelisihi ilmunya, dan yang kedua yang menghukumi dengan tidak dengan ilmu. Artinya ini antara surga neraka, bahaya sekali. Oleh karenanya, kalaupun ingin menjadi hakim cita-citanya, itu satu cita-cita yang mulia menurut saya, ya, satu cita-cita yang baik, tetapi memang butuh kesungguhan, butuh semangat, ya, untuk mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, menghafalkan hadis-hadis Nabi, giat belajar, senang membaca. Dan kita sudah baca kemarin kriteria menjadi hakim itu luar biasa, ya, sangat banyak kriterianya. Tetapi itu bukan sesuatu yang mustahil, ya, sebagaimana kita berusaha, ya, maka Allah akan memberikan hasil yang baik insyaallah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh dalam meniti jalan kami, akan kami tunjukkan jalan-jalan kami kepada mereka. Ya, jadi banyak berdoa, ya, lalu istiqomah, meluruskan niat, ya, mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita semua. Barangkali ini yang bisa kita bahas di pagi hari ini, karena pertanyaannya juga sudah habis. Insyaallah kita berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.